berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kebanggaanku dan semangatmu yang panas membara. Berkibarlah bendera negeriku. Berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Berkibarlah bendera negeriku. Berkibarlah engkau. Satu bangsa, satu bahasa. Indonesia semakin jaya dan tetap merdeka.